Dan para asatidzah, ya, mereka lebih suka untuk melihat bagaimana standar yang disampaikan dalam ma'ayir syariah. Meskipun kadang kemudian terjadi sedikit perbedaan antara ma'ayir syariah dengan fatwa yang dikeluarkan oleh DSN. Dalam ma'ayir syariah dinyatakan, yajuzu lil murtahin ayyukila ghairahu fi qabdir rahni wa yakumu wakiluhu maqamahu fil qabdi wasairil ahkami. Diperbolehkan bagi murtahin. Murtahin apa kemarin? Orang yang memegang jaminan. Dibolehkan untuk mewakilkan kepada orang lain. Mewakilkan dalam apa? Dalam memegang jaminan. Wa yakumu wakiluhu maqamahu. Dan wakil berstatus sebagaimana dirinya dalam menerima barang jaminan itu, dan juga berlaku hukum padanya sebagaimana hukum-hukum yang berlaku pada yang menyuruh. Wa yajuzu ayyu ja'ala ar-rahnu fi yadil murtahin kama yajuzu ayyu ja'ala fi yadi tarfin thalithin yusamma adlan yattafiqu alaihi tarfan. Dan boleh barang gadai itu dipegang oleh murtahin. Sebagaimana boleh pula untuk ditaruh di pihak yang ketiga, ya, yang sudah ditetapkan dan dia adalah orang yang adil, disepakati kedua belah pihak. Wahina idzin la yajuzu li ahadihima ayyan farida binakli rahni ila ghairil muttafaq alaih. Dan kalau sudah ditaruh di pihak yang ketiga, maka di sini ada catatannya. Ketika sudah disepakati, kita akan taruh di pihak yang ketiga. Misalnya notaris A. Ini jaminan sertifikat, kita taruh di notaris B. Notaris C. Maka kalau sudah disepakati demikian, tidak boleh salah satu pihak yang melakukan akad untuk memindahkan. Untuk secara pribadi, memindahkan barang gadai itu kepada orang lain yang belum disepakati. Jaminan ada di tangan A, tapi kemudian dipindahkan ke B atas inisiatif salah satu pelaku akad. Seperti ini tidak diperbolehkan karena jadinya menyalahi kesepakatan. Baik, jadi kenapa tidak boleh? Penjelasannya adalah karena itu menyalahi kesepakatan. Insya Allah cukup jelas, dan praktek yang banyak terjadi di masyarakat, mereka seringkali menitipkan barang gadai itu di notaris. Ini yang banyak di tempat kita. Apakah itu tidak menyalahi aturan akad gadai? Jawabannya tidak. Karena yang menerima barang gadai, ini bisa yang memberi utang, bisa pula orang lain yang dipercaya oleh yang memberi utang, atau atas kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga, kalau kemudian kita membuat skema sederhana, A melakukan akad utang piutang dengan B. A memberikan utang ke B senilai 100 juta. Kemudian B memberikan barang gadai berupa emas. Emasnya senilai 100 gram. Lalu di sini ada C sebagai pihak yang ketiga. C bisa berposisi sebagai wakil A. Bisa sebagai wakil A. Sehingga saat B menyerahkan emas senilai 100 gram, kemudian diserahkan ke C, tolong simpankan. Maka dia jadi wakil A. Bisa pula posisi C ini wakil A dan B. Kok bisa? Jika disepakati antara A dan B, tolong emas 100 gram ini disimpan. Sehingga B langsung menyerahkannya ke C. Baik. Apapun itu, posisi C di sini adalah wakil. Dan tadi, wakil berstatus sebagaimana yang mewakilkan. Al-wakil lahu maqam al-mukil. Bahasanya wakil itu statusnya yaku maqam al-mukil. Bahasanya wakil itu statusnya sebagaimana yang menyuruh. Kita lanjutkan. Berikutnya kita akan membahas. Gadai tidak otomatis pindah hak milik. Ketika jatuh tempo utang, sementara yang menggadaikan barang tidak bisa melunasi utangnya, apakah boleh barang gadai itu pindah hak milik? Jadi ini dilakukan secara otomatis ya. Misalnya D dan F melakukan transaksi utang piutang. Dia yang memberikan utang kepada F senilai 10 juta. Lalu F menyerahkan motor sebagai gadai. Ini deadline-nya selama 2 tahun. 10 juta 2 tahun. F menyerahkan motor. Sudah? Di posisi ini, boleh nggak ada kesepakatan? Nanti kalau 2 tahun tidak lunas, jika 2 tahun tidak lunas, ya, maka motor jadi milik D. Ya. Harga motor ini ya bisa jadi anggaplah 15 juta. Harga motornya 15 juta. Ya. Dan di situ ada kesepakatan kalau nggak lunas, maka nanti motor jadi miliknya D. Bolehkah kesepakatan semacam ini? Coba kita baca penjelasannya. Nah, mayoritas ulama berpendapat tidak boleh ada kesepakatan bahwa ketika utang tidak bisa dibayar pada saat jatuh tempo, maka barang gadai disita. Ya, bahasa lainnya tadi pindah hak milik. Bahkan sebagian ulama menyebut ini termasuk tradisi jahiliyah yang ditentang oleh Islam. Dinyatakan dalam salah satu riwayat dari sahabat Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far bahwa ada orang yang menggadaikan rumahnya di Madinah sampai batas tertentu. Kemudian ketika lewat jatuh tempo, orang yang memberi utang langsung mengatakan, rumah ini jadi milikku. Rumah ini jadi milikku. Kemudian Nabi SAW mengatakan, La yaghlaqur rahnu min sahibihi alladhi rahanahu. Barang gadai tidak boleh dihalangi untuk dimiliki oleh pemiliknya yang menggadaikannya. Sehingga dia tetap jadi hak milik dari rahin yang menggadaikan. Karena itu si pengutang tidak mampu melunasi utangnya tepat waktu, barang gadai tidak boleh langsung dieksekusi tanpa ada izin pemilik. Kecuali jika yang mengeksekusi adalah pemerintah. Loh, ini ada apa keterlibatan pemerintah? Kita punya kaidah Raf'ul hakim yarfa'ul khilaf. Kalau ada keputusan dari hakim, maka itu menghilangkan perselisihan. Sehingga, saat 2 tahun, setelah 2 tahun, D tidak bisa bayar. Oh, F ya. F tidak bisa bayar utang. Kemudian yang jadi pertanyaan adalah, bagaimana nasib motor itu? Motor itu bagaimana? Sudah? Pilihan yang pertama adalah, langsung dimiliki oleh D. Langsung dimiliki oleh D. Nah, kalau seperti ini, menurut pendapat jumhur, dilarang. Nggak boleh. Sehingga tidak boleh ada kesepakatan yang seperti tadi ya. Jika dalam 2 tahun tidak lunas, maka motor jadi milik D. Kesepakatan seperti ini tidak diperkenankan. Sehingga motor tidak bisa langsung jadi milik D. Baik, yang pilihan yang pertama. Yang kedua. Pilihan yang kedua. Motor dijual bersama. dijual oleh F. Dijual oleh F karena dia pemiliknya. Dibantu D. Karena dia juga mengharapkan pelunasan utang. Sehingga saat F nggak bisa bayar, maka motor dijual oleh F. Disampaikan, F, ini motor kamu harus jual untuk bisa melunasi utangku, untuk bisa melunasi utangmu. Lalu F bersedia. Sehingga yang menjual adalah atas kerelaan si F. Dijual bersama, intinya di nomor 2 ini, dijual bersama atas kerelaan F. Kondisi yang ketiga, F menolak untuk jual motor. Nah, di saat inilah, sementara F sudah tidak punya harta yang bisa digunakan untuk menutupi utang, di saat ini ada peran pemerintah. Ada peran pemerintah untuk memaksa F agar jual motor. Jadi di posisi adanya pemerintah adalah ketika terjadi perselisihan ya, seperti ini. Ketika D minta untuk diselesaikan utangnya, kemudian dia menawarkan bagaimana kalau motormu dijual, sementara F menolak, maka D bisa melaporkan ke aparat. Kemudian selanjutnya, motor akan dipaksa untuk dijual oleh pemerintah agar bisa melunasi utangnya ke D. Sehingga ini jatuh di pilihan yang terakhir ketika terjadi sengketa. Saya sampai mengatakan wa mata halal ajal lazim ar-rahin al-ifa'u wa ada'u ma 'alayhi min daynin fa in imtana'a min wafa'ihi wa lam yakun adzina lahu bi bai'ir rahni ajbarahu al-hakim 'ala wafa'ihi aw bai'ir rahni. Ketika tiba jatuh tempo, rahin yaitu penerima utang, pemberi barang gadai harus melunasi utangnya. Jika dia tidak bisa melunasi dan tidak bersedia menjual barang gadainya, maka pemerintah berhak memaksanya untuk melunasi utangnya atau menjual barang gadainya jika setelah dijual ada sisa uang. Pemerintah maksa orang ini, kalau barang gadaimu tidak kau jual, lunasi utangmu. Wah, saya tidak punya uang. Kalau begitu barang gadai harus dijual. Saya tidak mau. Nah, pemerintah berhak untuk maksa. Jika setelah dijual ada sisa utang, ada sisa uang. Setelah dijual ada sisa uang, dikembalikan ke pemilik gadai atau dikembalikan ke yang berutang. Ya. Jadi setelah proses ini berlangsung, akhirnya motor terjual. Motor terjual dengan harga misalnya 12 juta. Ketika motor sudah terjual 12 juta, maka dari sini yang 10 juta ke D, diserahkan ke D untuk pembayaran utang, yang 2 juta dikembalikan ke F. Cukup jelas insya Allah, karena dalam hal ini, nilai hasil penjualan motor ternyata lebih tinggi dibandingkan nilai utang. Namun jika utangnya masih sisa, tanggung jawab rahin yang berutang untuk membayar sisa utangnya. Dan sebaliknya, kalau dalam kasus yang kedua, motor terjual dengan harga 8 juta. Maka ini semuanya diserahkan ke D. Sisa utang. Utangnya belum lunas ya. Sisa utang berapa? 2 juta. Menjadi tanggung jawab. Tetap menjadi tanggungan F. F pokoknya harus melunasi. Kurang 2 juta. Nah, tapi motornya sudah enggak ada. Lah gimana lagi motormu kurang dari nilai utang. Maka kamu harus bekerja agar bisa mendapatkan uang 2 juta. Tayyib. Hanya saja menurut jumhur ulama boleh dibuat kesepakatan di awal utang bahwa barang gade akan dijual bersama jika debitor tidak bisa bayar. Tolong dicatat ini ya. Dijual bersama, bukan dijual sepihak. Sehingga ada kesepakatan di awal, waktu utang. Saya mau memberikan utang ini senilai 10 juta. Dengan syarat, kamu harus menyerahkan barang gade. Jatuh temponya 2 tahun. Jika dalam waktu 2 tahun, kamu tidak bisa bayar, maka barang gade ini akan kita jual bersama. Ya. Dibuatlah surat kerelaan itu. Lalu dia tanda tangan, baik saya bersedia untuk menjual barang gade ini jika dalam waktu 2 tahun saya tidak bisa bayar. Ya. Dan saya mewakilkan kepada si A yang memberi utang saya untuk menjualkannya. Sehingga dari kasus tadi ya, dari kasus D dan F. Kita ulang lagi. Memberikan utang 10 juta, lalu barang gadenya motor. Ini senilai 15 juta. Saat diserahkan itu kurang lebih nilainya 15 juta. Boleh ada kesepakatan saat utang berlangsung, saat penyerahan uang 10 juta, bahwasanya nanti motor akan dijual bersama. Lalu F mewakilkan, dalam kesepakatan itu F mewakilkan D untuk menjualkan motornya. Nah, seperti ini diperbolehkan. Karena jika ini dilakukan, maka tidak ada bentuk otomatis pindah hak milik. Dan ini nanti bisa dibuatkan surat wakalah. Ya. Atau surat kerelaan dari F. Dari F dibuatkan surat. Saya bersedia untuk menjual barang gade saya jika saya tidak bisa melunasi utang sesuai dengan deadline. Dan saya wakilkan kepada D ya, untuk menjualkan motor saya. Nah, ini ketentuan ini adalah pendapat jumhur ulama dan berbeda dengan madhab Syafi'iyah yang melarang kesepakatan ini. Nah, pendapat jumhur ini yang jadi landasan ya, sebagian lembaga keuangan LKS ya, lembaga keuangan syariah, baik bank BMT maupun yang lainnya, untuk membuat itu di awal. Bapak gade apa? Gade tanah. Baik, nanti kita akan ada kesepakatan. Jika sampai utang ini tidak bisa lunas selama sekian tahun, maka tanah akan kita jual bersama. Dan Bapak wakilkan kami untuk menjualkan itu. Sehingga yang menjualkan F. Baik, yang menjualkan adalah D karena F yang mewakilkan kepada D. Di Syirkah Al-Hidayah yang kami pandu ya di Yogyakarta, kita juga membuat surat seperti itu, surat mewakilkan, surat wakalah atau surat kesediaan dari pihak yang berutang ketika dia tidak bisa bayar sesuai dengan jatuh tempo, maka ada surat itu mewakilkan. Kami bersedia untuk menjual barang ini jika tidak bisa bayar sesuai jatuh tempo. Dan kami wakilkan Syirkah Al-Hidayah untuk menjualkannya. Ya. Sehingga saat 2 tahun gak bisa lunas, maka surat itu berfungsi. Dulu Bapak mewakilkan kami kalau sudah 2 tahun gak bisa lunas, kita akan eksekusi ini, saya akan jualkan ini. Dia akan tentu bersedia karena itu sudah ditandatangani. Baik. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, selanjutnya Kita beralih ke hukum gadai, BPKB, sertifikat tanah, SK, ASN, dan seterusnya. Tapi ini sudah pernah kita bahas ya. Coba kita ulang. Ada kaidah dari Ibnu Qudamah. Kullu ainin jaza bai'uha jaza rahnuha. Atau jaza rahnan. Semua benda yang boleh diperjualbelikan, maka boleh dijadikan objek gadai. Artinya, objek yang bisa digadaikan adalah objek bernilai yang bisa diperjualbelikan. Dia punya nilai dan bisa diperjualbelikan. Kemarin sudah kita sebutkan ya. Ada nggak yang punya nilai tapi nggak bisa diperjualbelikan? Contohnya apa? Yang punya nilai tapi nggak bisa diperjualbelikan. Mahal tapi nggak bisa diperjualbelikan. Apa? Patung misalnya ya. Patung. Berapa harga patung? Wah, mahal sekali ya. Makhluk hidup. Alat musik. Dia punya nilai. Misalnya gitar apa. Ini punya nilai. Tapi ketika diperjualbelikan tidak memenuhi syarat sah jual beli. Karena barang ini tidak punya manfaat yang mubah. Sebaliknya, barang yang tidak bisa diperjualbelikan tidak bisa dijadikan objek gadai. Contoh bernilai yang tidak bisa diperjualbelikan, selain dari dua yang tadi kita sebutkan, adalah surat berharga. BPKB. Ini bernilai nggak? Bernilai nggak? Bernilai. Bernilai bagi siapa? Pemiliknya. Sertifikat tanah, KTP, dan seterusnya. Ini tidak bisa diperjualbelikan meskipun bernilai. Semua ini adalah administrasi yang melekat pada individu atau objek berharga yang dimiliki individu. SK PNS, SK aparat, dan seterusnya. Mengingat objek ini tidak bisa diperjualbelikan, pada asalnya tidak bisa digadaikan. Nah, ini landasan kita ya. Kalau bisa dijual, maka ekivalen dengan bisa digadaikan. Kalau ini minus juga. Sehingga bila tidak bisa diperjualbelikan, maka tidak bisa digadaikan. Nah, kemudian jadi pertanyaan adalah, lalu mengapa masyarakat menggadaikan benda itu? Ini praktek di masyarakat tentu belum tentu sejalan dengan aturan fikih muamalah. Dan ini penting, prinsip ini penting. Ceritanya begini, saya pernah menyampaikan sebuah kajian, dan sebenarnya itu kajian rutin ya, di kampus. Kemudian ada beberapa dosen, kemudian juga ada dekan, yang ikut kajian itu. Mahasiswa yang itu memang kajian umum ya di masjid, siapapun yang sholat di situ di antara sivitas akademik mereka bisa ikut kajian. Selesai kajian, salah satu dari dosen bertanya. Praktek di lapangan tidak pernah kami jumpai ada yang seperti Anda sampaikan. Jadi terjadi distorsi antara penjelasan yang Anda sampaikan dengan apa yang ada di masyarakat. Ya, kemudian dengan pendekatan, biasanya kan orang pakai pendekatan istilah kampus, maqasid syariah. Dengan pendekatan maqasid syariah, kita perlu untuk melihat praktek di lapangan. Baik, kemudian kami sampaikan, jadi mohon maaf ya, kalau kita belajar ilmu tertentu, disiplin ilmu apapun, itu sebenarnya kita belajar ideal. Kita belajar disiplin ilmu apapun, itu kita belajar ideal. Baik ilmu agama maupun ilmu dunia. Seperti kita belajar masalah ilmu fisika, kimia, ilmu biologi, dan seterusnya. Tercatat dalam teori seperti ini. Jika kita terapkan dalam dunia nyata di lapangan, pasti nanti akan terjadi pergeseran. Dan semua orang mengakui itu. Anda yang pernah punya pengalaman praktikum ya, dalam praktikum kan ada landasan teori. Landasan teori rumusnya seperti ini, sehingga kalau inputnya kayak gini, pasti hasilnya seperti ini. Kan gitu ya? Tapi kemudian ketika dipraktikumkan, loh ternyata tabel ini kalau dicocokkan dengan rumus, nggak linear. Bengkok kan biasanya? Ada standar deviasi. Biasanya kemudian alasan kenapa itu tidak linear dan seterusnya, kesalahan yang praktek. Kemudian kesalahan alat, yang disalahkan alatnya. Jadi, pada saat kita belajar ideal. Namun, ketika kita melihat di lapangan, belum tentu sesuai ideal. Nah, akan terbalik kalau kemudian orang itu menjadikan yang ideal ini dipaksa untuk sesuai yang tidak ideal. Wah, ini kebalik. Seharusnya gimana? Yang tidak ideal, kita kembalikan kepada yang ideal. Sehingga dalam belajar agama, kita belajar fikih. Aturan fikih itu seperti ini. Dalam aturan fikih ada A, B, C. Itulah ideal. Para ulama menggariskan aturan itu berdasarkan dalil atau ijtihad dari dalil. Kemudian dia gunakan kias dan aneka pendekatan-pendekatan dalil yang lain. Akhirnya ketemulah kesimpulan-kesimpulan itu. Sudah? Lalu kemudian kita sampaikan di masyarakat. Loh, ada pelanggaran di masyarakat. Banyak sekali yang nggak benar ini. Terus gimana? Jangan paksa aturan itu untuk menyesuaikan pelanggaran di masyarakat. Dibalik, harusnya masyarakat yang belum bisa melakukan yang ideal itu, kita ajak untuk kembali kepada yang ideal. Saya pernah menyampaikan tentang wudu itu ketika menghirup air ke dalam hidung, disedot. Kemudian dibuang. Nah, terus ada, wah, kalau kayak gini kan bikin orang sakit. Bisa sakit kepala, ya. Disedot, kenceng-kenceng, nanti dia pusing. Ya, Nabi SAW mengatakan, wa balik fil istinsyak, illa antakuna sa'iman. Bersungguh-sungguhlah ketika melakukan istinsyak, kecuali kalau kau puasa. Sehingga ketika istinsyak itu betul-betul disedot, kemudian dibuang. Baik. Nah, bagi yang belum terbiasa, memang kadang agak susah. Tapi bagi yang sudah terbiasa, akan terasa nyaman. Nah, praktek di lapangan, karena banyak orang yang ketika wudu itu bukan menghirup air ke dalam hidung, menyentuhkan air ke hidung. Nah, ini menyentuhkan air ke hidung namanya. Nggak ada yang dihirup ini, cuma gini-gini doang. Betul ada tetes-tetes air di ujung hidungnya. Tapi kan nggak kehirup, harusnya disedot, kemudian dibuang. Baik, kembali ke sini. Jadi kesimpulan tadi ya, kita belajar fikih itu belajar yang ideal, belajar ilmu apapun itu belajar ideal. Kok ada pelanggaran dan penyimpangan di masyarakat, bukan fikihnya yang disalahkan, tapi kita arahkan penyimpangan masyarakat itu kepada yang ideal. Dan rata-rata fikihnya orang yang terpengaruh pemikiran liberal itu dibalik, sehingga aturannya harus menyesuaikan kondisi masyarakat, bukan sebaliknya, kondisi masyarakat yang harus menyesuaikan aturan. Gade adalah salah satu bentuk akad tausikot, kemarin sudah kita sampaikan. Dan akad tausikot ada banyak, salah satunya adalah kafalah ini ya. Salah satunya kafalah. Kita fokus untuk akad kafalah. Seperti apa akad kafalah? Ulama memberikan definisi. Iltizamu ihdari man alaihi haqqu maliyin li rabbihi. Atau man alaihi haqqun maliyun li rabbihi. Tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban harta. Iltizamu ihdari man alaihi haqqun maliyun li rabbihi. Wajib tanggung jawab untuk menghadirkan orang yang memiliki kewajiban harta yang belum ditunaikan li rabbihi kepada pemiliknya ila majlis hukmi di majlis hakim. Taib. Maksud dihadirkan di majelis hakim adalah ketika terjadi sengketa di mana yang memiliki kewajiban mengingkarinya. Jika tidak ada sengketa, cukup menghadirkan ke pihak yang memiliki hak. Nah, ini contohnya ya. Si A di Jakarta utang ke si B di Jogja senilai 10 juta. Selama tempo setahun, si B bersedia memberi utang dengan syarat si A bisa mendatangkan penjamin. Lalu si A mendatangkan Ustadz R. Ya. Ustadz R ini siapa Pak? Inisialnya siapa? Tidak perlu seperti itu. Pokoknya Ustadz R gitu aja. Yang juga kenal akrab dengan si B. Akhirnya terjadilah transaksi utang. Karena Ustadz R sudah memberikan rekomendasi, silahkan A dikasih utang 10 juta. Saya yang akan menjadi kafil. Setelah setahun ternyata si A tidak ada kabar. Dalam kasus ini, sang Ustadz R berkewajiban untuk mendatangkan si A dalam rangka menyelesaikan utang. Si A dengan sang Ustadz ini disebut akad kafalah, akadnya. Sementara sang ustadz disebut kafil, orang yang menjamin. Sehingga fungsi kafil adalah menjamin bahwa si A tidak akan lari dari tanggung jawabnya. Baik. Kemudian di sini, fungsi kafil juga bisa digantikan dengan surat-surat berharga. Baik yang melekat individu seperti KTP, paspor, termasuk surat berharga yang mewakili kepemilikan aset bernilai seperti sertifikat. Sehingga sertifikat itu bukan benda gadai. Karena dia nggak bisa dijual ya. Tapi ini bisa dipakai untuk mendatangkan orang yang berutang. Awas lo ya, kamu nanti kalau ngingkari, lari, nggak ada kabar, ini sertifikatmu. Baik. Termasuk kemarin, SK PNS. SK ASN. Saat SK itu digadaikan, ini tidak sah sebagai akad rahan, akad rihana, tapi bisa menjadi kafil. Sehingga fungsi kafilnya itu beralih kepada surat berharga. Kamu utang 10 juta, ya. Kalau nanti ngilang, ini SK-mu. Saya akan datang ke instansi tempat kamu bekerja untuk mencari di mana kau berada. Karena dengan memiliki surat semacam ini, pemiliknya akan bisa dihadirkan pada waktu yang disepakati. Sehingga lebih mudah untuk digandoli gitu ya. Lebih mudah untuk dipegang agar dia tidak lari. Wallahu taala alam walhamdulillahi rabbil alamin. Dan insyaallah untuk pertemuan berikutnya kita akan membahas satu bab baru, yaitu antara utang dan riba. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin dimanapun anda berada, saat ini sedang dibangun Sekolah Dasar Tahfidzul Quran Madinah Islamic Primary School di bawah Yayasan Amal Abadi Indonesia yang dibina oleh Ustadz Amin Nur Ba'ith hafizahullahu ta'ala di Sleman, Daerah Istimewa, Yogyakarta. Alhamdulillah sampai saat ini sudah terpenuhi 79% dari total anggaran sebanyak 2,6 miliar. Kami berharap pada bulan Muharram 1443 Hijriah ini anggaran tersebut bisa terpenuhi dan mencapai 100%. Karenanya kami mengajak kaum muslimin sekalian untuk bekerja sama dalam membentuk generasi penghafal Al-Quran yang berakhlakul karimah dan berakidah sahihah dengan memberikan donasi terbaik anda untuk proyek yang mulia ini. Jazakumullahu khairan, semoga Allah membalas amalan baik anda dengan balasan yang lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وما wa khairur raziqin. Baik, selanjutnya kami persilahkan bagi Anda yang mau bergabung. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan, Pak. Mau bertanya, di rekening bank syariah itu ada peraturan saldo minimal misalnya 50.000. Nah, ada juga peraturan kalau saldo kita di bawah segitu dalam waktu tertentu terkena denda sekian per bulan. Itu bagaimana sih? Kalau di bawah 50.000 terkena denda. Iya. Baik. Setahu saya segitu. Baik, cukup. Dalam waktu tertentu. Dalam dia ya. Dikasih rentang tertentu. Nah. Iya, sesuai kebijakan bank. Baik. Wallahu a'lam, ini kasus yang baru. Saya belum punya ilmu tentangnya dan mohon fanadziratun ila maisarah. Dikasih waktu tunda agar memudahkan bagi saya untuk mempelajarinya. Wallahu a'lam. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya kebiasaan yang banyak dilakukan masyarakat, yaitu menggadaikan BPKB motor? Dan yang kedua, bagaimana hukumnya kita membeli motor yang hanya memiliki satu surat? Misalnya motor hanya STNK-nya saja. Jazakallahu khairan, Ustaz. Nah, wajazakumullahu khairan. Untuk yang pertama sudah kita bahas ya. Bagaimana hukumnya gadai BPKB? Saya tidak bicara ribanya. Ribanya ada pembahasan tersendiri. Kita fokus di akad gadainya. Untuk akad gadai, sementara objek gadainya seperti BPKB, sertifikat tanah, KTP, paspor, SK, ASN, dan yang lainnya. Ini masuk pada pembahasan bahwasanya akad itu adalah akad kafalah. Dan bukan akad gadai, secara hukum fikih sah. Terlepas dari nanti utangnya itu ada tambahan ataukah tidak, itu tidak kita bahas. Ada gadai dan tidak ada gadai, utang ada tambahan, tetap haram. Meskipun tidak ada gadai, meskipun tidak menyerahkan BPKB. Yang kita bahas adalah gadainya, bukan utang ribanya. Dan insya Allah untuk masalah ribanya, akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Kemudian yang berikutnya, yang kedua tentang apa tadi? Motor yang hanya punya satu surat. Bolehkah diperjualbelikan? Dulu sudah pernah kita singgung. Coba Anda tanya kepada aparat ya, yang paham tentang undang-undang seperti ini. Kalau saya beli motor bodong, nggak ada STNK atau tidak ada BPKB. Bisa jadi karena hilang, bukan karena hasil maling. Jadi ini mana BPKB-nya? Hilang. Mana STNK-nya? Hilang sama dompet, ada BPKB. Saya pernah punya motor, kemudian motor itu atau STNK-nya hilang bersama dompet. Kemudian yang ada BPKB. Dan ini juga motor yang cacat administrasi, jadinya cacat mental. Itu boleh nggak diperjualbelikan? Tolong Anda tanyakan kepada pihak yang paham tentang undang-undang di Indonesia untuk kasus kendaraan seperti ini. Jika itu tidak termasuk di antara bentuk kriminal, bukan termasuk pelanggaran undang-undang, maka silahkan diperjualbelikan. Tapi kalau itu masuk pelanggaran undang-undang dan itu kriminal, maka ya tentu saja kita tidak boleh melakukan perbuatan yang dia masuk pada kategori tindakan pelanggaran negara atau kriminal. Wallahu a'lam. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tafadhal, Bapak. Ya, akhwan, bertanya ini bagaimana hukumnya menjual rumah wanita non muslim. Jazakallahu khairan. Nah. Wa jazakumullahu khairan. Bagaimana hukum menjual rumah warisan ke non-muslim? Masuk pada kategori umum dalam praktek jual beli. Objek apapun yang punya manfaat yang halal boleh kita perjualbelikan kepada siapapun selama tidak ada unsur tolong-menolong dalam maksiat. Jual beli dengan non-muslim boleh enggak? Boleh saja. Sehingga kita menjual barang ke non-muslim, ya silahkan. Sebagaimana kita boleh bermuamalah dengan A, dengan B, dengan C, silahkan. Karena dalam masalah muamalah, tidak disyaratkan harus seagama. Sebagaimana dalam masalah muamalah, tidak disyaratkan harus semanhaj. Boleh nggak dijual ke orang yang tidak satu manhaj dengan kita? Masya Allah. Ya. Dulu para sahabat berinteraksi dengan orang Yahudi, dan mereka bertransaksi dengan Yahudi, dengan orang munafik, dengan orang kafir. Dan dalam praktek transaksi mereka, selama tidak ada unsur yang haram, mereka lakukan itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, mau pertanyaan di luar tema. Bulan yang lalu orang tua saya meninggal. Bagaimana Bapak? Bulan lalu orang tua saya meninggal. Orang tua meninggal ya? Ya. Terus pada saat sakit, sebelum meninggal, beliau sempat meninggalkan beberapa waktu sholat. Yang saya tanyakan, apakah keluarga wajib menggantinya sholat tersebut? Beliau meninggalkan sholat itu di posisi saat sakit. Iya, posisinya sakit. Maksudnya, apakah karena tidak hilang sadar atau bagaimana? Naam, sempat seperti tidak sadar gitu. Benar. Tapi masih bisa diajak bicara. Masih bisa diajak bicara. Betul, Ustaz. Cuman fisiknya saja yang tidak bisa. Betul. Saat diingatkan untuk sholat, responnya bagaimana? Cuman tanya-tanya jam gitu. Sekarang jam berapa? Terus sana bilang waktunya sholat, gitu, kurang respon. Baik. Kemudian yang kedua, Ustaz. Dalam sholat berjamaah, lebih afdol mana kita menyempurnakan shof atau menemani jamaah yang sendirian di belakang? Itu aja Ustaz. Anda datang bersamaan dengan yang di belakang atau bagaimana? Pada saat mau mulai sholat, jadi mau ada mulai. Satu jamaah yang sendirian di belakang. Baik, pada saat mau mulai, siap. Jazakallah khair Ustaz. Wa jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Pertama, seperti yang kita pahami bahwa sholat itu menjadi kewajiban bagi setiap hamba selama akalnya masih ada. Sehingga acuan sholat itu wajib adalah akal. Kalau dia masih sehat akalnya, maka dia harus sholat. Sementara fisik, Ini tidak menjadi ketentuan. Dalam arti, andaikan orang tidak bisa melengkapi apapun yang ada pada fisiknya. Misalnya, ada orang, dia di posisi, saya ambil contoh yang sangat ekstrim. Dia di posisi di tengah laut. Dalam kondisi tidak berbusana. Karena dia hanya berpegang dengan pelampung. Jadi misalnya kapalnya karam atau gimana, dia hanya berpegang dengan pelampung. Hanya mungkin pakai celana dalam. Ya. Lalu dia datang masuk waktu sholat, ini waktu sholat duhur. Dia masih hidup. Mungkin fisiknya sudah lemas karena mungkin dia nggak makan, dia nggak minum. Maka selama akalnya masih sehat, dia sholat di posisi seperti itu. Sehingga sambil memegang apa tadi? Pelampung, dia sholat. Sebisanya. Terus bacaannya gimana? Sudah lemes banget. Ya sebisanya. Sehingga sholat itu dikasih kemudahan. Lakukan sebisanya. Sampai pun orang yang sakit. Kalau dia nggak bisa miring ke arah kiblat. Tidak bisa ditegakkan ya. sehingga membujur kaki ke arah kiblat lalu ditegakkan. Nggak bisa juga. Karena nggak mungkin misalnya bed yang ada di rumah sakit dipindah-pindah. Kadang kan belum tentu pasien itu dapat posisi yang apa nyaman untuk ke arah kiblat. Ini posisinya kalau mau diselonjorkan ke kiblat, nggak bisa. Dibuat miring ke arah kiblat, nggak bisa. Dibuat ini, nggak bisa. Baik, nah ketika itu semuanya nggak bisa, maka lakukan sebisanya. Bagaimana melakukan sebisanya? Pokoknya kerjakan sholat sebisanya. Sehingga bisa jadi hanya mungkin umi-umi suara saja. Karena itu, kalau seperti ini tidak bisa dilakukan, bahkan bisa jadi dia cuma diam saja. Orang yang dalam kondisi tidak bisa bergerak karena lumpuh, dan yang bergerak hanya mata. Sehingga bisa dilihat respon dia itu dari mata. Mulut sudah nggak bisa bicara. Anggota badan nggak bisa bergerak, hanya mata yang bisa berinteraksi dengan orang di sekitarnya. Maka bisa jadi dia hanya sholat pakai mata, yang kelihatan. Ya, mungkin sujud merem. Nanti apalagi saat baca Fatihah melek dia. Hanya pakai mata. Sebisanya. Nah kalau begitu, jika yang bersangkutan masih sadar, cuman badannya saja yang tidak bisa diajak untuk maksimal, maka yang kami ketahui ya, seharusnya kewajiban sholat itu belum hilang. Sehingga beliau harus tetap mengerjakan sholat. Nah kemudian apakah perlu diqadha oleh keluarganya? Yang kami pahami, wala taziru waziratu wizra ukhra, berdasarkan ayat ini, orang tidak bisa menanggung dosa orang lain. Maka yang kami pahami adalah, itu utangnya si A. Tidak bisa dibayarkan oleh si B dalam bentuk disolatkan oleh B. Yang bisa dilakukan adalah, banyak memohon kepada Allah, semoga si A ini diampuni oleh Allah atas kesalahannya di akhir hayat sampai melepas beberapa kali sholat. Lalu silahkan Anda bersedekah atas nama Bapak. Semoga pahala sedekah ini diterima dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan itu sebagai penutup kekurangannya yang meninggalkan sholat di akhir hayat. Karena emang cukup bahaya ya, meninggalkan sholat di akhir hayat. Ada salah satu dokter yang menyampaikan ke saya, banyak di rumah sakit itu orang sakit nggak mau sholat. Alasannya najis. Ini di pakaian ada najis. Kalau saya harus gonta-ganti repot. Sehingga dia nggak sholat akhirnya. Masya Allah, kasihan banget ini. Sudah di detik-detik mendekati kematian, tapi dia tinggalkan kewajiban yang paling hakiki, yang paling asasi, yaitu sholat, yaitu kewajiban setelah syahadat dan menjaga tauhid. Lalu dia tinggalkan, padahal itu bisa menjadi sebab su'ul khotimah. Kemudian sang dokter ini minta, bisa nggak dibuatkan satu tulisan? Akhirnya saya buatkan satu buku, judulnya itu, Untukmu Yang Sedang Sakit. Itu sebenarnya adalah latar belakangnya permintaan salah satu dokter. Nah buku itu alhamdulillah sudah kita bagikan secara gratis dan kita buka kesempatan wakaf bagi para pembaca karena juga sudah kami cantumkan. Masih ada nggak buku itu di sini? Di atas itu ada ya? Kami buka kesempatan bagi para pembaca, bagi yang mau wakaf silahkan. Di halaman ini ya, ada buku wakaf tulisannya, nggak kelihatan ya. Di depannya ada tulisan buku wakaf, dan kita cantumkan kalau mau wakaf buku ini, silahkan setelah terkumpul di rekening ini, kita akan cetak, kemudian kita sebarkan gratis lagi. Kemarin, alhamdulillah, sudah ada beberapa ribu yang kita sebarkan. Kemudian, berikutnya, menemani orang yang berada di belakang ataukah menyempurnakan shaf. ada dua kondisi ya. Menemani orang di belakang saf. Sholat di belakang saf sendirian itu memang batal. Menurut pendapat yang lebih kuat, statusnya batal. Baik, lalu ada dua kondisi sekarang. Dari baik mana menemani orang yang berada di belakang saf sendirian, ataukah kita tetap berada di depan menyempurnakan saf? Ada dua keadaan. Yang pertama, jika sholat sudah mulai, sehingga Anda di posisi saf rapi, sedang melaksanakan sholat. Lalu ada orang yang datang. Kemudian makmum yang masbuk ini melihat kanan kiri sudah penuh. Kalau kondisi pandemi kan berjarak. Nah, kalau berjarak ini jangan di belakang sendirian. Harus nyelip di antara jarak itu. Wah, nanti jadinya melanggar prokes. Ya, pilihannya dua. Batal atau melanggar prokes. Kalau Anda pilih tetap di belakang sendirian, ya batal. Ini masih ada banyak celah. Maka, ya pilihannya tadi. Antara batal atau melanggar prokes. Ya sudah, saya pilih yang lebih ringan. Anda sudah pakai beberapa lengkap misalnya. Pakai masker dan seterusnya. Lalu Anda nyelip di salah satu. Ini kayaknya nggak seberapa ganggu. Insya Allah selamat ya. Tapi kalau Anda sholatnya rapat, mau masbuk datang, kanan kiri udah penuh. Apakah boleh menarik salah satu makmum di belakang? Salah satu makmum ditarik ke belakang? Ulama beda pendapat. Dan sebagian ulama mengatakan, yang ditarik, boleh tidak mau. Kenapa? Saya punya hak untuk berada di sini. Dan kamu yang masbuk, ya itu urusan pribadi. Dan kenapa yang dipilih saya, kok nggak yang lain, kan gitu ya? Berarti kan mengurangi porsi pahala saya. Nah, terus solusi bagi yang sendirian ini gimana? Sebagian ulama menyarankan, dan ini sarannya Syekh bin Bas, solusinya langsung gabung di jejernya imam. Sehingga kalau ini sholat jamaah ya, ini imam, datang makmum masbuk, baru. Ini makmum masbuk datang, dia sudah nggak bisa melihat celah. Ini tembok, ini tembok, ini tembok. Penuh banget nih musola. Akhirnya dia melihat kanan kiri sudah tidak ada. Dan tidak ada teman. Lihat belakang tidak ada. Ini sudah rokaat yang terakhir, sudah mau ruko lagi. Akhirnya dia tahu di sini kan ada pintu ya. Nah, kemudian dia keluar lihat pintu sini ya, langsung jejer imam. Insyaallah. Jadi co-pilot. Jadi wakil pilotnya dia. Nah, sebagian ulama menyarankan seperti ini. Dan ini saran yang disampaikan oleh Syekh bin Baz. Tapi ada yang mengatakan tidak perlu seperti itu. Karena kalau demikian, lalu ada orang lain masuk lagi. Oh, dia lihat nggak ada celah, ada temannya di sini. Nah, dia keluar nanti ke sini. Jadi satu shop sendiri di depan. Sehingga ada yang menyarankan, ya sudah, ini terpaksa bagi dia. Dia berada di belakang sendirian. Di posisi dia sebagai orang yang terpaksa. Dan ketika orang tidak bisa memenuhi kondisi ideal karena terpaksa, diharapkan ibadahnya sah. Nah, selanjutnya, bagi mereka yang mengalami seperti ini, maka mungkin dia bisa ngajak orang lain, dia keluar dulu, cari orang biar bisa nemenin. Kalau nggak bisa, ya terpaksa sendirian di belakang. Baik, ini jika sholat sudah dilaksanakan, sudah mulai. Yang kedua, jika sholat belum mulai, ya, baru persiapan dan mau mulai, imam menyiapkan ini sop penuh, tinggal orang nyenil di belakang. Sholat baru mulai, baru mau mulai ya. maka ditawarkan, ada enggak yang rela menemani ini? Kalau dia rela, si A rela, ya sudah saya temani. Ini jadinya kosong. Di posisi ini, kosong. Boleh saja demikian. Ya. Karena dia sudah merelakan. Sehingga dia rela untuk berada di posisi soft yang ketiga, yang tentu saja nilai pahalanya lebih rendah. Dan ketika dia rela, tidak masalah. Dan insya Allah untuk masyarakat Indonesia banyak yang rela. Karena mereka terbiasa untuk nyari soft di belakang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silahkan. Ustaz mau bertanya tentang warisan. Orang tua saya itu meninggal dalam beberapa tahun yang lalu. Sebagian aset sudah dihibahkan ke anak-anak. Ada aset dalam bentuk rumah dan pekarangan yang belum dihibahkan ke anak-anak dan ditempati oleh ibu saya. Nah, ketika ibu saya itu meninggal dunia, sebelum meninggal, ibu berpesan agar rumah ini tidak dijual, boleh siapapun untuk menempati di situ. Karena sudah sekitar 6 tahun yang lalu meninggalnya, ibu rumah sudah dan meninggal, pekarangan ya? Ini kan nggak ada yang mengurus. Ibu, mohon maaf. Ya. Ibu Anda sudah meninggal. Sudah barusan sekitar 6 tahun yang lalu. Beliau berpesan rumahnya jangan dijual, gitu ya? Jangan dijual, tapi boleh ditempati anak cucunya. Nah, karena sudah 6 tahun rumah itu kosong, pekarangan juga semuanya kosong, itu boleh nggak kalau kita jual, gitu? Karena nggak ada yang mau menempati, Ustaz. Baik, apakah ibu memiliki andil dalam pengadaan rumah ini atau itu murni milik ayah? Milik ayah, ibu tidak bekerja. Ibu tidak bekerja, baik. Iya. Terus boleh satu lagi kan? Oke, silakan. Tentang asuransi sampai sekarang saya masih kurang paham. Uang asuransi, uang lebihan asuransi itu boleh saya kasihkan ke perorangan atau tidak, atau harus ke fasilitas umum? Baik. Itu yang pertama. Terus jam sostek dalam perusahaan itu masuk kategori asuransi atau tidak? Nah, itu aja, Ustaz. Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya coba jawab untuk yang kedua dulu ya. Uang kelebihan asuransi, dana kelebihan asuransi melebihi dari premi. Sehingga kalau kita lihat ini, dana klaim asuransi yang melebihi premi. Sebenarnya ini dikembalikan ke lembaga asuransi itu. Sehingga itu hak mereka. Premi baru dibayar misalnya 50 juta, tapi dana klaim 100. Maka yang 50 dikembalikan ke perusahaan asuransi itu. Namun mereka menolak sistem itu. Tidak bisa Pak, sistem kami tidak bisa. Sehingga dana ini tetap jadi hak milik Bapak. Maka dana ini ya, kelebihan ini, tahap awalnya adalah dikembalikan ke PT asuransi itu. Karena ini milik mereka. Yang kedua, jika tidak bisa, baru dikembalikan ke negara. Karena ini dikembalikan ke Baitul Mal. Hak hukukul majhul. Ya. Jadi hak yang tidak jelas siapa pemiliknya. Bisa karena pemiliknya menolak, kami tidak merasa memiliki itu sudah menjadi milik Anda. Maka itu dikembalikan ke kas negara. Dijadikan sebagai milik bersama seluruh kaum muslimin. Nah, kalau sudah bicara ke kas negara, maka penyalurannya ada dua. Bisa penyalurannya adalah FASUM, fasilitas negara, atau penyalurannya adalah orang yang wajib ditanggung negara, miskin, fakir miskin. Sebagaimana yang dicantumkan dalam undang-undang ya. fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Baik, ini solusi untuk kelebihan dana premi asuransi. Nah, kemudian untuk kasus yang pertama, ibu meminta, jadi skemanya seperti ini ya, A plus B. Kemudian ini meninggalkan beberapa anak. Saya tidak tahu berapa jumlah anak, anggaplah di situ ada laki, perempuan, misalnya. A meninggal dunia sekian puluh tahun yang lalu. Ya. Dan sebagian besar aset sudah dibagikan ke anak-anak, sebagian besar. Lalu B, ada sebagian aset yang belum dibagi menjadi waris. Aset waris. Nah, aset waris ini ditempati oleh B. Sudah? Sebenarnya hak B ini berapa? Dari aset waris itu? 1/8. Tidak lebih dari 1/8. B hanya berhak dari aset waris itu senilai 1/8. Baik. Jika B hanya berhak 1/8, berarti sisanya, sisa 7/8, ini adalah hak anak. Baik. Nah, karena itu hak anak, maka B tidak diperbolehkan untuk menahan. Itu hak anak. Sehingga tolong ini jangan dijual. Kalau itu milik Anda, silahkan. Tapi kalau itu milik orang lain, ya terserah yang punya. Nah, ini punya siapa? Punya anaknya. Baik. Anak-anak ini, LP ini, apakah dia ingin tidak menjual ataukah ingin menjual? Kalau mereka berharap jual aja, kami juga nggak bakalan menempati. Silahkan dijual. Itu hak mereka. Tapi yang 1/8, ini hak ibu yang minta jangan dijual. Namun ditempati oleh anaknya. Nah, ini kesulitan untuk kita pisahkan. Ada kesan bahwasanya itu adalah wakaf. Maka kami bisa sarankan, wallahu a'lam ya, ini sifatnya saran pribadi saya. Pada saat ibu mengatakan tolong ini jangan dijual, berarti yang 7/8 haknya anak itu bukan hak ibu. Maka ibu tidak berhak untuk menahan itu. Sehingga di posisi ini anak berhak untuk jual yang 7/8. Sisanya ini. Sementara yang 1/8 hak ibu untuk mempertahankan. Jika beliau bilang jangan dijual yang 1/8, memungkinkan enggak dipisahkan? Sehingga pecah sertifikat 1/8 milik ibu ini jadi wakaf dzurri. Wah, ini enggak mungkin, enggak bisa yang kayak gitu. Namanya lahan atau pekarangan rumah, ada rumahnya. Kalau dijual ya utuh, dipisahkan 1/8 susah. Kalau demikian, maka silahkan itu dijual. Hasil penjualannya tetap dijadikan sebagai wakaf. Sehingga mungkin disalurkan ke masjid atau kemana. Atas nama ibu, wakaf atas nama ibu untuk seluruh kaum muslimin. Wallahu a'lam, itu hanya saran yang bisa kami berikan. Karena kemungkinan dari pernyataan ibu jangan dijual, silahkan dimanfaatkan untuk anak-anak. Berarti itu diwakafkan dzurri dan kita naikkan wakaf dzurri itu ke wakaf khairi. Wakaf untuk kepentingan sosial yang lebih umum. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.